Dikabulkannya doa seorang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menyegerakan ini segera dapat apa yang dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut. Baik. Maka ini termasuk daripada afatnya. Penyakit yang merusak doa seseorang. Perkara yang harus dijauhi seorang hamba yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala al-istighfar. Baik, terburu-buru untuk dikabulkannya doa. Qalauna rafa'at allati tamna'u tarabbuka dari doa kali an yastajil al-'abdu. Dan di antara afatnya penyakit yang rusak yang menghalangi akibat daripada pengaruh doa, menghalangi pengaruhnya doa pada seseorang adalah hanya takjil al-habdu, seorang hamba tergesa-gesa menyegerakan, terburu-buru ingin segera dikabulkan doa dia, merasa sudah lama berdoa, sudah banyak berdoa, sudah banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wa yastati al-ijabata, dan dia merasa pengabulannya itu terlambat, tidak segera-segera dikabulkan, lama sekali tidak dikabulkan. Qala wa yastasaru wa yastasaru wa yada'u, maka dia pun yastasar, yakni yang topik nanti turah terputus, berhenti sudah tidak berdoa lagi. Wajah sangat tua, dia tinggalkan tua, sudah tidak mau berdoa lagi, sudah tidak dikabul-kabulkan ya, lama sekali tidak dikabul-kabulkan ya. Maka berhenti, sudah tidak berdoa lagi, tidak meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang dia mohon sebelumnya. Maka ini penyakit yang merusak. Qala wa huwa biman zilati man badara badran aw ghorasa ghorsan. Maka Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala mengibaratkan orang yang seperti ini sudah berusaha di awal dia berdoa sungguh-sungguh ya. Sudah berjalan sekian lama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian terputus, kemudian dia istijal, terburu-buru ingin segera dikabulkan dan merasa bahwasannya doa dia itu tidak dikabul-kabulkan, kemudian berhenti dari berdoa, dia putus doa tersebut, tidak dia lanjutkan lagi. Maka dia mengibaratkan, mempermisalkan seperti seseorang yang menanam sebuah biji, menanam sebuah tanaman. Di awal dia persiapkan tanahnya, dia persiapkan pupuknya, sungguh-sungguh merawatnya. Wajah Allah yang terhadap dulu wajah sepihi. Maka ketika awal menanam dia sungguh-sungguh, dia sediakan medianya, pupuknya, dia halangi, dia cegah dari perkara-perkara yang merusak, dia pagri ya, supaya hama tidak masuk ke tanaman tadi, bijinya tidak dimakan oleh binatang hama. Dia siram ketika kering, ketika butuh air dia sirami biji tersebut, tanaman tersebut ya, sungguh-sungguh di awalnya. Falam mastabta akamahu wa idrakuhu, akan tetapi ketika dia menganggap biji ini, pohon ini tidak tumbuh-tumbuh, tidak cepat-cepat besarnya, tidak cepat buahnya, tidak nampak-nampak buahnya, maka dia mengalami percuma perbuatan yang lama sekali ya. Kalau atau aku ahmalahu, kemudian dia tinggalkan sudah mesti dibiarkan ya, tidak dijaga dari hama, tidak dia sirami, tidak dia pupuk dia tinggalkan. Ya. Maka sudah terputus dia dari mendapatkan hasil pohon tersebut. Ya. Tidak akan berbuah. Ya. Bijinya tidak akan tumbuh. Ya. Pohonnya tidak akan mengeluarkan buah. Tidak akan mendapatkan manfaat daripada tumbuhan tersebut. Ya. Maka ini sama dengan orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia istighfar, ya, terburu-buru ingin segera dikabulkan, ya. Kemudian ketika dia menganggap puasa sudah ini tidak dikabulkan, ya, dia tinggalkan, dia putus doanya tadi. Maka demikian dia tidak akan mendapatkan faedah buah daripada doa tersebut, sebagaimana petani tadi yang sungguh-sungguh di awalnya menanam, menabur benih, dia segar, dia sirami, dia pupuk, ya, dia beri perkara yang dibutuhkan oleh tanaman tersebut, dia jaga dari hama. Kemudian ketika sekian lama ada lampak-lampak buahnya, dia tinggalkan, dia putus, sudah ada dikasih air, sudah disirami, sudah dipupuk, ya. Maka selamanya dia tidak akan mendapatkan faedah daripada pohon tersebut, tidak akan mendapatkan faedah dari tanamannya tersebut. Ya. Maka demikian pula orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia tinggalkan, maka dia terputus, tidak akan mendapatkan faedah daripada doa dia tersebut. Qala fi sahih Bukhari min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah, siapa namanya? Abu Hurairah. Kum. Tahun berapa beliau hijrah ke Madinah? Tahun 16. Nah, ya, kemana? Angkara. Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal yakulu karamtu falam yustajab li. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan dikabulkan untuk salah seorang di antara kalian yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selama dia tidak tergesa-gesa. Bagaimana bentuk ketergesaan seorang ketika berdoa kepada Allah, ya? Rasulullah SAW jamin, ya, dikabulkan untuk salah seorang di antara kalian ketika berdoa malam yang jauh, selama dia tidak tergesa-gesa, terburu-buru. Yakun, ya, bentuk ketergesaan seorang, ya, terburu-burunya dia adalah dia menyatakan da'utu falam yustajab li, ya, aku sudah berdoa, sudah sering, berkali-kali, ya, sudah lama, tapi tidak dikabulkan untukku, tidak dikabulkan. Maka ini bentuk keterkesaan seorang hamba ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka selama dia terus menerus berdoa, ya, maka dia akan mendapatkan doa itu sendiri adalah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa itu sendiri merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala fi sahih Muslim anhu, dan dalam sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, la yazalu yustajabu lil 'abdi ma lam yad'u fi ismin aw qati'ati rahmin ma lam yastajil ila ya Rasulullah wa ma istijab. Qala yaqulu qad da'utu wa qad da'utu falam aro yastajibuni fayastajibu inda dhalika wa yad'u du'a. Rasulullah SAW bersabda, senantiasa akan dikabulkan untuk seorang hamba itu doa dia. Senantiasa akan dikabulkan doa seorang hamba itu malam yang mungkin selama dia tidak berdoa doa yang mengandung dosa, ya, tidak berdoa dengan doa yang mengandung dosa. Al-Qadhi yang dirahmin, atau doa yang mengandung Qadhi Al-Qadhi mungkus Al-Qadhi, ya, tidak berdoa doa yang mengandung dosa, dan juga doanya dia tadi tidak mengharuskan atau konsekuensinya itu memutus silaturahmi. Malam yang stabil selama dia tidak terburu-buru, ya, selama dia tidak tergesa-gesa dalam doanya. Qila ya Rasulullah wa ma al-istijab. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah keterbiasaan itu dalam berdoa? Istiqza dalam doa itu apa? Qala yaqulu qad da'utu wa qad da'utu falam aro yastajibuni. Yakni seseorang yang dia menyatakan, aku telah berdoa, aku telah berdoa, ya, sudah lama aku berdoa, tapi aku tidak melihat dikabulkan, ya, aku tidak melihat doaku dikabulkan. Makanya bentuk istijab, ya, bentuk terbesar-besar. Allah Subhanahu wa taala alimun hakim, ya, Maha tahu keadaan kita, ya, Maha hikmah dalam perbuatannya. Allah Subhanahu wa taala diketahui kapan waktunya, kapan yang tepat untuk kita, ya, mendapatkan apa yang kita minta tersebut, ya. Kapan waktu yang bagus untuk kita mendapatkan apa yang kita minta tersebut, Allah lebih tahu, ya. Allah Maha hikmah, ya. Baik. Qala fa yastahsinu inda dhalika wa yad'u. Kemudian ketika dia merasa tidak dikabulkan, kemudian terputus dari doanya, ya, dia berhenti berdoa, dia tinggalkan doa, sudah tidak berdoa lagi karena menganggap tidak segera dikabulkan, tidak segera dikabulkan permohonannya. Baik, nah ini Tenggelamnya matahari sampai terbitnya pagi. ada itu di kaki kita. Jam berapa tenggelamnya tadi? Jam berapa terbit fajar di kaki kita? Ya, sepertiga terakhir itu, sepertiga malam terakhir waktu dilakukannya doa. Ya. Kalau yang adalah adzan, kemudian yang kedua adalah ketika adzan, ya. Ketika dikumandangkannya adzan. Kalau bainal adzani wal iqamati, kemudian yang ketiga waktu di antara adzan dan iqamah, ya. Waktu di antara adzan dan iqamah. Qala wa ta'u salawatil maqbuhati, dan di akhir-akhir waktu-waktu sholat yang wajib, ya. Di akhir-akhir sholat-sholat yang wajib, ya. Sebelum salam, ya. Setelah tasawuf akhir, di akhir-akhir sholat yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu satu dari waktu dikabulkannya doa. Qala wa inda sumutil imami yawman jum'ati alam mimbari hatta tukbas sholatu min dhalikal yawmi. Kemudian yang kelima yang disebutkan oleh Muadzin rahimahullah ta'ala adalah ketika imam naik ke atas mimbar pada hari Jum'at sampai selesainya sholat pada hari tersebut, yakni pada selesainya sholat Jum'at. Saat imam naik ke atas mimbar sampai selesainya sholat Jum'at. Baik, qala wa akhiru sa'atin ba'da al-'asri, kemudian waktu yang keenam dikabulkannya doa adalah di akhir waktu hari Jum'at setelah asar. Akhir waktu pada hari Jumat setelah asar, mau habis hari Jumatnya, ya. Hari itu habis dengan tenggelamnya matahari, ya. Tenggelam matahari berganti harinya, ya. Sudah berganti. Maka di akhir akhir hari Jumat itu waktu mustajabah, ya. Waktu yang mustajabah, waktu yang mulia, ya. Oleh karena itu sebagian salaf ketika selesai sholat asar hari Jumat sudah duduk di tempatnya di masjid, ya. Sampai datangnya waktu maghrib, ya. bersungguh-sungguh berdoa, ya. Baik dalam rangka mencari waktu yang mustajab tadi, bersungguh-sungguh, ya. Qala wa shadaqa khusu'an fil qalbi, hati-hatinya, ya. Kuat hasilnya dalam memohon, kemudian tepat dengan waktu yang mustajab, kemudian shadaqa khusu'an fil qalbi. Demikian pula bertepatan dengan khusyuknya hati. Nah, khusyuknya khusyuk berhati wasukun mencawari, ya. Khusyuk hatinya hadir dengan apa yang dia kerjakan. Dia sedang berdoa, hatinya hadir berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jawarinya tenang, ya. Jawarinya juga sakinah, tenang, ya. Hati-hatinya dan tenang anggota tubuhnya, ya. Baik, wan isaron bainya dari robbe, kemudian juga bertepatan dengan inkisarnya dia, ya. Merendah, sudah pasrah kepada robbnya. Dia merasa tidak ada harapan lain kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. tertular itu, ya, sangat-sangat butuh kepadanya. Sedangkan yang lainnya dari dunia, dari manusia, dari makhluk, tidak ada, tidak ada pakannya. Ya, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala semata yang dia diharapkan. Ya. Baik, ini tergambar pada keadaan seseorang, ya, pada keadaan dia sangat terjepit, ya, kondisinya darurat, kondisi yang sangat menegangkan, menakutkan bagi dia. Ya, tidak ada harapan lain kecuali hanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Maka bayangkan ketika itu bagaimana harapan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dalam kondisi misalkan di tengah lautan, ya, kapalnya pecah, dia tinggal di atas pelampung, diombang-ambingkan ombak, ya, ke kanan ke kiri, ya, tidak ada yang dia harapkan kecuali hanya pada Rabbul Alamin, ya. Maka ketika itu dia ingkisar hatinya, hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dia mengharap, ya. Yang lain tidak ada nilainya sudah, ya. Maka demikianlah hendaknya ketika seseorang itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Karena walaupun tidak dalam kondisi darurat seperti itu, makhluk, ya, siapapun dia, sangat-sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Tidak seorang hamba itu tidaklah tidak butuh, walaupun sekejap mata saja, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kalau Allah tinggalkan kita sekejap mata saja, maka binasa kita, ya. Maka hadirkan kondisi seperti itu ketika berdoa, ya. Demikianlah hendaknya kita besarkan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Wala wadilah tanamu dan merendah, ya, kerendahan, rendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala wadilah mengikat, ya, sudah seperti betul-betul orang yang tidak ada diharapkan yang lain kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah memohon mengikat, ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Dia tahu tidak yang bisa mendatangkan manfaat sekecil pun, sekecil apapun, ya, sekecil apapun, tidak yang bisa menolak mudarat sekecil apapun, ya, kita nyamuk pun, ya, kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala semata, ya. Maka dia benar-benar mengharap, mengibar, ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau wali kota demikian pula dalam keadaan lembut hatinya, ya, dengan perasaan yang kuat, ya. Baik, ini kadang-kadang ketika seorang berdoa pada batin dia, ya, pada hati dia, maknawi dia, ya, hendaknya demikian hatinya khusyuk, ya, ingkisar hatinya, rilah dirinya, tadarruk pada Allah Subhanahu wa ta'ala, rikoh hatinya, ya. Kemudian wastaqbalada yang iblah secara zahir, ya, secara zahirnya dia juga menggunakan adab, menghadap kiblat, ya, menghadap kiblat. Waalaikumsalam. Kemudian juga dalam keadaan toharoh, dalam keadaan bersuci dari hadas kecil maupun besar. Besarnya rojak dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. dia angkat kedua tangannya. Ini secara zahir ya, menghadap kiblat, ngalap haram, kemudian mengangkat kedua tangannya. Qala summa wa qad alhamdulillah wa ta'ala alaihi. Kemudian dia mulai doa yang tersebut dengan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dan menyanjungnya. Dia puji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sanjung Allah Subhanahu wa ta'ala karena nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia, karena kesempurnaan sifat-sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah memuji Allah Subhanahu wa ta'ala yang kedua dia bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memuji Allah kemudian bersolawat. Qala qadama baina yadayhi hajatihi at-taubata wa istighfar. Kemudian dia lakukan sebelumnya di sebelum doa tersebut dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akui kekurangan dia. Sebelumnya dia akui kekurangan dia, kesalahan dia. Dia akui kekeliruan dia, kekurangan dia, kebutuhan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik.